Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahish. A'inna ya rabbana ala tarki ma'siyatika wa a'inna ala ta'atika, a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya rabbana ihshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu kemuliaan, perindu-perindu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai majlis ini dengan syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, yaitu kemudahan kita untuk bisa berkumpul di sini atau bergabung di acara ini untuk belajar bagaimana kita bisa semakin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mendapatkan ridha Allah dan ridha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di majlis Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, dan seperti biasa kita akan mulai dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai dengan muqaddimah aqidah kita, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, dan semuanya masih ingat dan insyaallah masih hafal dengan sifat 20. Ya, sifat 20 harus dihafal. Dan sekarang singkat saja kami akan hadirkan syarahnya, penjelasannya satu demi satu. Yang pertama adalah sifat wujud. Artinya kita harus yakini bahwasanya Tuhan kita ini ada, Allah itu ada, pencipta itu ada. Ini yang pertama, singkat saja. Ini adalah syarah akidah singkat. Dan ketahuilah bahwa untuk meyakini akan adanya Tuhan Allah ini, para ulama terdahulu mengajak kita berpikir, yaitu menggunakan akalnya. Tapi sebelum akal kita bertafakur, merenung untuk sampai kepada kesimpulan bahwasanya Tuhan itu ada, maka sebetulnya di sana ada yang mendahului daripada fikir kita, yaitu fitrah manusia. Fitrah manusia mencari Tuhan. Sehingga tidak ada manusia dimanapun berada kecuali mereka itu rindu kepada Tuhan. Maksudnya mencari Tuhan. Hanya kadang karena mereka tidak mendapatkan petunjuk, yang dituhankan macam-macam. Ada yang menuhankan pohon besar, ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan api, ada yang menuhankan gunung, ada yang menuhankan bintang. Bermacam-macam. Tapi intinya mereka itu sebetulnya fitrahnya itu adalah mencari Tuhan. Sehingga tidak ada perkumpulan di sebuah tempat kecuali ada yang dituhankan. Ada yang dituhankan kepala sukunya. Memang fitrah manusia mencari Tuhan. Fitrah manusia mencari Tuhan. Dan inilah dasar yang paling mudah untuk sampai kepada keyakinan akan adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi semua meyakini artinya mencari yang namanya Tuhan. Hanya karena tidak ada petunjuk maka mereka menuhankan selain Tuhan. Ini secara fitrah. Kemudian secara dengan akal kita, Pernah kita juga hadirkan di majelis ini, kalau akal ini dialog, kenapa sifat wujud? Artinya meyakini, membawa, mengajari kita untuk benar-benar yakin bahwasanya Tuhan itu ada. Para ulama mengajak dialog menggunakan akalnya, untuk sampai kepada keyakinan kalau Tuhan Allah itu ada. Dicontohkan di situ ada seorang A'rabi. A'rabi itu adalah orang pegunungan, orang desa. Enggak punya pengalaman tentang kebudayaan, tidak pernah pengalaman tentang teknologi. Tapi dia percaya akan adanya Tuhan. Lalu ditanya, bagaimana kamu percaya akan adanya Tuhan? Jawaban cerdas, yang sangat sederhana jawabannya. Enggak perlu pakai dialog falsafah yang panjang lebar. Dia hanya berkata bahwasanya, kalau ada kotoran onta itu berarti pasti ada ontanya. Enggak ada kotoran onta, enggak ada onta. Dari mana keluarnya? Kalau ada bekas kaki berjalan, jadi kalau di padang pasir itu, orang itu kalau berjalan di atasnya itu ketahuan, karena padang pasir itu pasti meninggalkan jejak. Orang menginjakkan pasir lalu tenggelam kakinya, setelah diangkat pasti ada jejak yang tertinggal. Orang pegunungan tersebut menjawab, kalau ada kotoran unta itu pasti ada untanya. Kalau ada bekas kaki pasti ada orang berjalan di atasnya, biarpun aku tidak melihatnya. Mustahil ada bekas kaki enggak ada kakinya. Biarpun saya tidak melihatnya, saya yakin itu ada kakinya. Cuma tidak tahu kakinya di mana, sudah jalan sampai di mana. Kemudian beliau mengatakan, masa ada sebegini dahsyatnya semesta, tidak ada yang menciptakannya? Pasti ada yang menciptakannya. Ini dialog sederhana. Nah ini, jadi pasti ada yang menciptakannya. Karena apa? Dari yang gede, pasti ada yang menciptakan. Karena apa? Dari yang kecil saja tentu ada yang menciptakan kok. Kalau kita dari yang kecil, pulpen, ada yang membuat. Kalau ada orang berkata bahasanya pulpen tidak ada yang membuat, dia gila dia. Semua orang percaya, yang masih berakal, pasti percaya pulpen ini ada yang membuat. Biarpun kita tidak tahu siapa yang membuat, dan di mana tempatnya, dan kapan dibuat. Yang jelas pulpen ini ada yang membuat. Kalau ada orang mengatakan onda, itu enggak ada yang membuat. Itu pulpen terjadi dengan sendirinya. Masuk rumah sakit gila dia. Pasti ada yang membuatnya, biarpun kita tidak melihatnya. Jadi untuk meyakini adanya sang pembuat, tidak harus kita melihat siapa yang membuat. Yang jelas kita meyakini ada yang membuat. Pabriknya di mana? Ada yang membuat. Baik, ini barang kecil, sekecil ini. Jadi orang kalau mendustakan pembuatnya, kalau ada orang tidak percaya adanya pembuat pulpen ini, dia gila kok. Dan Anda pun menertawakan kok. Apalagi dia sambil berhayal, oh enggak, ini proses alam. Jadi karena ketiup angin, maka lubang lah tuh. Kemudian ini karena tiupan angin, ini karena gesekan apa, maka menjadi seperti itu bentuknya. Gila dia orang. Baik, ini yang kecil, kemudian kita letakkan di atas meja. Lebih gede lagi. Siapa yang percaya kalau meja ini terjadi dengan sendirinya? Berbentuk seperti ini karena dia keterpa angin, jatuh ke sungai, digesek sama kegeser sama air, kemudian membentuk seperti ini, dan kacanya pun ya tiba-tiba nempel begitu saja. Oh, kamu semakin gila. Kemudian lebih gede lagi bahwasanya, oh masjid ini, lalu menyebar cerita, masjid ini terjadi dengan sendirinya, sama kayak tadi, terpaan angin yang membuat lubang-lubang ventilasi itu. Dan kemudian ya tiang-tiang ini berdiri aja karena khayal itu dia, gila dia. Kalau mengatakan bahasanya masjid ini adalah terjadi dengan sendirinya. Orang enggak percaya karena yakin, biarpun kita tidak pernah tahu siapa tukangnya, arsiteknya siapa, insinyurnya siapa, tapi kita semua yakin bahasanya masjid ini ada yang membuat. Lihat, semakin gede semakin enggak percaya kita kalau itu enggak ada yang membuat, pasti ada yang membuat. Baik, kemudian sudahlah, dari masjid kita perlebar, lihat. Bumi, kadang-kadang orang jadi bingung, kecil saja enggak bisa percaya kok kalau enggak ada yang membuat. Bagaimana dengan bumi, lalu mengatakan, oh bumi terjadi dengan sendirinya. Pulpen aja kamu enggak percaya kalau terjadi dengan sendirinya. Bagaimana dengan bumi yang besar ini, kemudian matahari dan bintang, lalu tidak ada yang membuatnya. Kenapa kamu yang katanya cerdas kok jadi gila? Pulpen saja kamu enggak percaya kalau enggak ada yang membuat kok. Bagaimana matahari dan rembulan? Dan lebih mudah lagi untuk percaya adanya Tuhan itu apa? matahari dan rembulan serta bumi ini, semesta ini, alhamdulillah, biarpun di sana banyak orang ngaku Tuhan, Fir'aun, Namrud dan yang lainnya, mereka tuh sepanjang hidupnya tidak pernah berkata bahwasanya aku yang menciptakan rembulan dan matahari. Mereka tidak pernah mengaku seperti itu. Kalau ini masih diakui ya, ini produk Jepang atau produk Amerika atau produk Yordan atau produk ini masih diaku. Tapi kalau matahari rembulan tidak ada yang mengaku sampai hari ini. Tidak pernah ada manusia yang ngaku Tuhan lalu berkata matahari itu aku yang membuatnya, enggak ada. Nah, tapi semua yakin kalau itu ada yang membuat. Dan karena tidak ada yang mengaku, ya mudah dong. Lalu siapa yang menciptakannya? Ya tentu bukan Fir'aun. Bukan Namrud. Nah, siapa yang membuat ini? Sang Pencipta. Lah, Sang Pencipta. Dan itu nanti dari keyakinan ini akan membatalkan keyakinan-keyakinan sebagian orang yang mempercayai Tuhan api. Bagaimana api nanti menciptakan rembulan, menciptakan ini, atau yang Tuhan-Tuhan, atau bahkan seorang manusia yang tiba-tiba diangkat jadi Tuhan. Oh, dia baru dilahirkan kok. Datangnya pun baru, lahirnya pun baru. Bagaimana menciptakan rembulan dan matahari? Enggak mungkin. Jadi akal itu diajak berpikir. Masa Fir'aun dianggap Tuhan? Wong dia dilahirkan kok. Dan dia sendiri juga enggak pernah berkata kalau kau menciptakan matahari. Terus tanyakan ke Fir'aun, "Ya Fir'aun, siapa yang menciptakan matahari?" Mereka tidak pernah berkata seperti itu. Sebab sebelum adanya Fir'aun, matahari juga sudah ada kok. Makanya orang yang mempercayai Tuhan selain Allah ini memang betul-betul bingung, akalnya sudah enggak sehat. Maka disinilah dialog para kaum filosof. Filosof yang tidak beriman, mereka sampai pada kesimpulan bahwasanya ada namanya Tuhan, ada Tuhan, ada Sang Pencipta. Cuman mereka tidak bisa memberi nama siapa, karena pemberian nama itu melalui wahyu, dan yang tahu itu adalah para nabi. Tuhan menurut agama kita dan wahyu yang benar, nama Tuhan itu namanya Allah, dan nama-nama yang Asmaul Husna itu Allah. Namanya Allah, Sang Pencipta. Nah, ini adalah sifat wujud. Jadi sampai kepada keyakinan bahwasanya Allah itu ada, yaitu dengan dialog akal, menggunakan akalnya. Ada beberapa waktu yang lalu ada satu anak-anak muda yang mengatakan, "Saya tidak percayakan adanya Tuhan." Kenapa? Ya enggak percaya saja. Oh, berarti dia sebetulnya tidak menggunakan akalnya. Cuma tidak enak kalau anak tiba-tiba direndahkan di depan orang. "Oh, kamu bodoh, kamu gila." Sebetulnya dia gila. Dan ternyata betul dia. Dia sampai kepada kebingungan yang unik. Saya ajak dialog, "Ada enggak roti ini yang membuat?" "Ada." "Enggak, jujur sekarang, ada enggak yang membuat?" "Ada." "Ada yang membuat roti ini?" "Ada." "Kamu kan enggak lihat." "Ya, ya ada, masa ada yang membuat?" Wah, dia dengan beraninya berkata begitu. "Ada yang membuat." "Baik. Saya pun juga enggak percaya kalau roti enggak ada yang membuat, pasti ada yang membuat." Akhirnya kita perlebar dengan meja dan sebagainya. Waktu kami tanya, "Ada yang enggak buat rembulan matahari?" "Enggak tahu." "Ah, cip. Kenapa enggak tahu?" "Karena ente enggak melihat kan?" "Iya." "Tak kembalikan." "Ada enggak buat roti?" Bingung. Gara-gara enggak melihat tadi, gara-gara kena omongannya. "Ada enggak buat roti?" Oh, bingung ente sudah. Ini stres ini. Gara-gara saya ngeliat matahari, "Ada enggak membuat?" Dia bingung mengatakan ada. Alasannya gara-gara enggak ada yang melihat, enggak melihat yang membuat. "Roti enggak ada yang melihat, ente bilang ada." Bingung loh. Tadi ente bilang ada, sekarang tidak ada. Sebenarnya yang bingung adalah ente sendiri. Ente enggak. Maka ini adalah permasalahan dalam akal yang tidak sehat lagi. Makanya orang berakal akan mempercayai akan adanya Tuhan. Baru nanti setelah kita percaya akan adanya Tuhan, sebelum dikasih nama sekalipun, yang penting harus ada Sang Pencipta Tuhan. Baru nanti sifat-sifat Tuhan yang sifat-sifat yang lainnya itu apa? Nanti dibahas sifat kidam, bako, mukhalafatul hadir. Nanti sampai kepada keyakinan bahwasanya Tuhan Allah itu sifat-sifatnya seperti itu. Sementara ini sampai di sini, yang penting harus ada Sang Pencipta. Harus ada yang menciptakan. Hanya orang gila yang tidak bisa, yang mengatakan tidak ada pencipta itu. Ada yang berkata, dulu pernah ada yang kata, "Wah, ini adalah proses alamiah saja dengan begini." Atau evolusi lah, macam-macam dengan bahasa-bahasa mereka ini. Ya karena begini, terlalu perubahan-perubahan begini. Kebetulan, jadi kebetulan. Bumi, semesta, matahari mengikuti garis edarnya terus kok gak ada benturan itu, bagaimana itu kisahnya? Dia menjawab dengan tegasnya, ada Pemikir-pemikir yang kepleset itu mengatakan, oh itu kebetulan saja. Ajib, kebetulan. Ini adalah gila yang kedua. Kebetulan, kebetulan matahari, kebetulan. Jadi tidak benturan itu karena kebetulan. Orang tahu makna kebetulan. Orang paling bodoh pun ngerti kebetulan. Kita buat contoh, kalau ada orang olahraga. Olahraga, ngelempar bola atau kok, badminton. Ya. Kalau saya melempar kok, melempar kok ya, kemudian nyangkut ke net, kemudian setelah nyangkut masuk ke wilayah lawan, itu dapat poin berapa? Satu ya. Baik, kalau saya bisa melakukan 15 kali, saya jadi juara enggak? Dan kalau saya bisa melakukan terus begitu, juara dunia, enggak bisa ngalahin saya. Cuman kejadian begitu berapa kali dalam kejadian saya main kira-kira dalam olahraga? Paling sekali, 3 kali saja sudah hebat. Kalau sampai 15 kali, enggak ada yang percaya. Masa kebetulan berapa? 15 kali. Ini beribu-ribu kali kebetulan masih percaya. Gila dia itu. 3 kali saja enggak, bingung loh. Kok bisa kamu membuat kebetulan sampai kebetulan 15 kali kejadiannya? Kebetulan itu hanya sesaat, sesaat sekali, 2 kali. Ini rutin matahari terus. Kebetulan. Bukan kebetulan. Ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya insyaallah, wujud kidam bakok dan seterusnya. Baik, kembali. Harus Anda yakin akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Anda harus menghafal sifat 20. Nanti kita sarai selanjutnya insyaallah. Sifat 20. Mau dites ini, kalau tidak hafal tidak boleh ngaji. Sifat 20. Di rumah Anda, keluarga Anda harus bisa menghafal sifat 20. Baik, kita kepada hikmahnya Ibn Athaiyah sakan tadi, tapi sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit, wala tiyarata, dan tidak ada prasangka buruk kepada sesuatu yang didengar ataupun dilihat. Tidak boleh meyakini sesuatu menjadikan sebab celaka. Jadi tiarota itu mengatakan apa? Melihat sesuatu lalu berprasangka buruk kalau itu membuat celaka. Nanti kita jelaskan. Kemudian situ, wala hamata. Tidak ada hama. Hama itu burung. Jadi makna hama ini ada. Hama itu burung, ada burung hantu. Jadi di Arab dulu, Arab jahiliyah itu, ada keyakinan kalau ada burung hantu berbunyi di sebuah rumah itu besok ada yang mati. Kayak mirip ya dengan di sini ada burung gagak ya. Kauk, kauk, ada yang mati itu. Nah ini, gak ada begitu. Jadi hama ini ada 2 makna. Yang pertama adalah, dulu orang Arab itu mengatakan bahasanya, kalau orang mati itu tulang belulangnya jadi burung. Burung tertentu, burung hama. Saya ingat, kalau saya pikir, oh kayak di Indonesia itu adalah kunang-kunang. Katanya kukunya orang mati. Padahal ini kan karena lagu, saya melihat kunang-kunang ini mati. Ini kan ada lagu-lagu kunang-kunang itu. Tidak tahu itu. Gara-gara lagu itu jadi tersebar kemana-mana. Sampai anak-anak berketakutan, kukunya orang mati. Wah ini, tidak ada orang mati kukunya jadi kunang-kunang. Kunang-kunang binatang, tidak ada. Kunang-kunang kukunya orang mati. Jempolnya di mana nanti? Jadi apa? Nah ini ternyata keyakinan-keyakinan itu ada. Di mana-mana ada. Termasuk di Arab dulu, Arab jahiliyah itu ada keyakinan seperti itu. Wa firra minal majdumi wala sofar. Sofar itu adalah bulan. Jadi di Arab jahiliyah dahulu itu ada bulan naas. Kalau di Jawa ini adalah bulan kapit lah, khususnya di Cirebon. Jadi ada bulan yang mereka tidak berani menikahkan anaknya, tidak berani ini. Sudah ditolak oleh Nabi. Kalau di Arab adalah bulan Sofar yang dianggap bulan celaka, bulan naas. Di Jawa dirubah jadi bulan kapit. Ada bulannya lebih maju lagi. Kalau Sofar kan setelah ini. Hari ini Sofar. Bulan ini Sofar. Menjelang Maulid kan bulan Sofar. Muharram Sofar. Jadi mereka dulu ada orang menganggap bahwasanya bulan Sofar bulan celaka, bulan petaka. Enggak berani menikahkan anaknya, enggak berani bangun rumah dan sebagainya. Persis seperti masyarakat Jawa tentang bulan Dzulqa'dah atau bulan Kapit. Kami tegaskan enggak ada bulan celaka. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan Muharram, bulan haram, bulan istimewa, bulan bagus. Itu bulan Kabid. Safar adalah bulan seperti bulan yang lainnya, tidak bukan bulan celaka. Tidak ada bulan celaka. Kalau menikahkan anaknya, nikahkan kapan saja. Selagi itu kebaikan lebih cepat, itu lebih bagus. Jangan ditunda-tunda, takut setan bermain lalu menjerumuskan anak kita. Enggak ada bulan sengsara, enggak ada hari jelek. Hah? Rebu Legi adalah hari baik. Rebu Kliwon, Jumat Kliwon bukan hantu bangkit dari kuburan, enggak ada. Malam ini malam Jumat Kliwon karena apa? Apa itu lagu dulu? Wah, hebat-hebat itu orang buat lagu-lagu yang bikin orang akidahnya rusak itu. Masa Jumat Kliwon pada bangkit dari kuburan itu? Enggak ada. Itu enggak ada keyakinan-keyakinan begitu, enggak boleh. Hari semuanya baikus, hari jelek adalah hari kita bermaksiat. Kemudian diselanjutkan hadisnya, ini adalah wafirra minal majdumi kama tafirru minal asadi, maka menjauhlah kau dari orang terkena penyakit lepra seperti engkau menjauh daripada harimau, hari asad, harimau, macan, harimau. Nah, kembali ke yang pertama, la'udwa, tidak ada penyakit menular dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Tidak boleh kalau meyakini bahwasanya penyakit itu menular karena dari zatnya penyakit itu sendiri. Akan tapi penyakit menular itu kalau ada orang sakit, Allah yang memberikan penyakit. Jangan sampai kita meyakini penyakit itu, sebetulnya ini adalah membawa kepada keyakinan bahwasanya ada Tuhan yang menyediakan si fulan sakit, bukan karena penyakit itu. Jangan sampai kita lupa bahwa itu ada Tuhan, ada Allah. Nah ini, adapun masalah penyakit menular itu, sebab menularnya penyakit itu ada. Sebab di situ dikisahkan sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, ada unta sehat, tak taunya ketemu unta gatelen, akhirnya kena gatel. Lalu Nabi mengatakan, hendaknya yang punya unta sehat itu, yang punya unta sakit itu, jangan didekatkan untanya dengan unta yang sehat. Dari sini isyarat bahwasanya memang ada penular, perpindahan penyakit. Nabi bertanya bahkan waktu itu, kalau ada orang sakit, kemudian ada orang dekat, kemudian dia kena sakit. Jangan berkata bahwasanya penyakitnya pindah dengan sendirinya. Lalu Nabi bertanya, man adal awal, siapa yang menjadikan sakit yang pertama? Allah. Yang kedua? Allah, bukan orang itu. Sebab ada orang duduk dengan orang penyakitan juga tidak ketularan, ada kok. Apakah pasti kalau kita duduk sama orang langsung kena? Terserah bicara tentang kekebalan dan sebagainya. Bukan masalah, jangan bicara kekebalan. Allah yang memberikan sakit, betul. Sebab itu ada. Maka di sini adalah tidak boleh kita meyakini penyakit itu akan menyebar karena dari zatnya penyakit. Tapi penyakit itu menyebar karena Allah menghendaki. Ada penyakit ternyata tidak disebar oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak menghendaki. Nah, ini sebetulnya ini kan bab ini, kalau hadis ini dan yang serupa ini sebetulnya mengarah kepada mana tauhid, agar kita selalu bergantung kepada Allah. Kedua adalah tiarah. Jadi kalau melihat sesuatu langsung prasangka buruk. Di masalah kita ada, misalnya bahasa Jawanya keduten, ayo keduten. Dek, oh mata kiri, wah duit hilang. Lagi masak, tiba-tiba pagi-pagi itu lagi mau makan masak nasi, nasinya busuk. Waduh pak, nasinya busuk berarti anak kita sakit, sakit beneran tadi, awas ya. Nasi busuk ya busuk. Ini jatahnya ayam. Karena kita pelit banget sama ayam. Ayamnya selalu dikasih nasi bekas. Dibusukin oleh Allah biar ayamnya dapat nasi yang banyak. Enggak usah prasangka buruk, awas hati-hati. Ini ada di masyarakat kita semacam itu. Dan kita juga menemukan keyakinan-keyakinan seperti itu. Dalam kelanjutan, wa kana yujibuni al-fa'lu. Nabi mengatakan, aku lebih senang itu kalau berprasangka baik. Kalau ada apa-apa ditafsir yang baik. Apa-apa tafsir yang baik, oh rezeki, gitu loh. Keduten kanan dapat duit, kalau kiri kan hilang duitnya, katanya. Bilang saja, kanan duit, kiri lebih gede lagi duitnya, gitu saja, pusing. Ada ini namanya, tiaroh itu ada di masyarakat jahiliyah, di masyarakat kita juga ada. Prasangka buruk terus kepada Allah. Al-fa'al itu adalah prasangka baik. Hendaknya kita fa'al. Bahkan Nabi SAW yuhibbul fa'la. Nabi senang berprasangka baik. Prasangka baik, ada apa-apa baik. Bahkan kalau ada gelas pecah ceter pun, rezeki. Kenapa? Mau diganti, gelasnya sudah lama, sudah kropos lagi. Sininya sudah retak-retak, masih dipakai ini. Pecahin aja biar aman nanti, daripada nanti masuk mulut. Jadi prasangka baik aja deh kepada Allah. Jangan sampai ada tiarata. Kemudian hamah. Hamah itu adalah jangan sampai kita percaya adanya burung. Tiarata itu juga dulu sebelumnya adalah tayur. Jadi ceritanya begini. Orang Arab dulu itu kalau mau pergi ke sana ada burung lewat, burung ke sana, burungnya ke arah misalnya ke arah timur, wah batal. Kenapa? Kalau ada burung pergi ke arah timur itu celaka. Nah ini. Gara-gara burung namanya tiarah, diambil kata tiarah. Di masyarakat kita juga ada yang harus dipangkas. Pergi. Ada ular lewat di jalan balik. Kenapa? Ada ular lewat. Ini Anda enggak tahu, ini kan ada primbon yang dipercaya, bukan Quran sama hadis. Ada buku primbon. Kalau kamu pergian kemudian ada ular lewat, tolong hindari jalan itu, bahaya. Percaya sama primbon. Hah? Ular lewat. Dan ular memang enggak punya jalan. Ya jalannya mana saja? Enggak ada kok tol, ular enggak ada. Ular lewat saja ketakutan bingungnya. Takut gigit iya sih, tapi enggak usah percaya dengan sesuatu dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Baik. Kemudian hama burung, burung gagak, kita masih ingat, burung gagak. Burung gagak, kalau di Indonesia, kalau di Arab ini burung hamah itu burung hantu, burung apa. Kalau sudah ada burung malam bunyi bunyi burung hu itu, paginya langsung, wah, ada yang mati. Dan memang benar ada yang mati, setiap hari ada yang mati, enggak ada burung pun ada orang mati kok. Yang jadi masalah menghubung-hubungkan begini, ini yang enggak dibenarkan. Ini yang harus bangun keyakinan. Bahwasanya semua yang mematikan adalah Allah, dan tidak usah melihat prasangka buruk. Burung hantu berbunyi, ya burung hantu bunyinya malam hari. Kalau siang orang sudah enggak bukan tempatnya, bukan waktunya. Memang burung hantu hidupnya di malam hari kok. Burung enggak kau. Ya biasa, terus kau gini, Pak, di atas pohon rumah kita. Terus di rumah siapa? Kalau ada rumah kita, rumah tetangga, rumah ini, di pohon biasa itu, burung. Jangan sampai punya keyakinan, enggak tahu di tempat lain itu bermacam-macam. Tapi permasalahannya adalah mengarah kepada masalah keyakinan. Di sini adalah burung gagak, kalau di Arab adalah burung hamah atau bumah. Bumah itu burung hamah, burung hantu. Di tempat lain mungkin ada yang lain lagi. Ini adalah keyakinan yang enggak boleh dihadirkan di hati kita. Baik, ini saja yang insya Allah singkat tentang mana hadis. Kemudian firra min al-jibdumi. Nah, ini termasuk isyarat bahwasanya kita pun harus mengantisipasi daripada sebab menularnya penyakit. Memang tidak ada penyakit menular dari dirinya sendiri. Akan tapi ketahuilah bahwasanya berdekatan itu bisa juga menjadi sebab kita kena penyakit. Tapi yang menjadikan kita kena penyakit atau seorang kena penyakit adalah Allah, bukan penyakitnya. Maka Nabi mengatakan firra, menjauhlah kau min al-jibdum, dari orang yang kena penyakit lepra. Penyakit lepra adalah memerah kemudian protol gitu, dan itu menular. Maka firra min al-jibdumi ka firarika min al-asadi. Hendaknya engkau menjauh dari orang yang punya penyakit-penyakit seperti itu, seperti engkau menjauh daripada harimau. Ini menjauh, bukan membenci ya. Maka ada orang diisolasi, di karantina, dipisahkan dari yang lainnya. Tapi ingat, jangan meyakini bahasanya penyakit itu akan menular dengan dirinya sendiri. Tapi penyakit menular itu karena Allah yang menularkan, Allah yang menjadikan sakit. Bahkan Nabi pernah suatu ketika ada orang kena judam. Nabi dengan ikutnya kenalah ditarik, ayo makan dengan saya. Dalam riwayat, makan dengan saya. Orang pada ketakutan padahal, tapi Nabi memegangnya, makan dengan saya dan tidak kena. Baik, ini adalah termasuk bab iman. Bahwasanya yang memberi penyakit adalah Allah, yang menjadikan mati adalah Allah, dan harus prasangka baik kepada Allah, jangan prasangka buruk. Wallahu a'lam bissawab. Langsung hikmah Ibn Athaillah second. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala. كيف يشرك قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته كيف bagaimana yushriku qalbun, hati bisa menyala bersinar sementara suarul akwani dunia, akuan itu dunia. Muntabi'atun fi mir'atihi, sudah menempel di cermin hatinya. Bagaimana hati bisa menyala? Sehingga kalau hati menyala itu kenal Allah, kenal keharaman-keharaman, bukan akal. Kalau akal itu sudah, akal itu jelas, lihat hak batil itu dengan akal itu begitu mudahnya. Cuman yang repot adalah menginsyafi dengan hati. Orang tahu haram tapi masih melanggar kok. Maka hati ini yang penting, hati yang menjadikan orang mencintai, hati orang membenci, hati orang rindu, hati senang kebaikan. Nah ini digambarkan seperti cermin, hati itu seperti cermin. Kemudian ada dunia. Baik, cermin itu bagaimana kerja cermin? Cermin itu kalau kita berada di sebuah tempat, kalau kita letakkan, kita hadapkan ke sumur itu gelap. Kalau kita balik ke atas, gambar matahari ada. Kalau di sana ada pepohonan yang indah, kelihatan pohon yang indah. Seperti Anda. Kalau bercermin, ya kan? Ya kalau Anda begitu, ya tetap begitu. Gak bisa berubah jadi bagaimana begitu. Gak ada, ya itu. Nah, bagaimana hati tidak akan bisa bersinar dan menyala, tidak bisa bersih, kalau ternyata apa? Cerminnya itu adalah gambaran daripada dunia. Jadi hatinya itu dengan dunia, dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, urusan dunia. Maka karena hatinya sambung kepada dunia, sambung dunia, mahabbah, cinta kepada dunia, maka ini lihat, kekotoran hati ini menjadikan orang gampang dengki, gampang dendam, memusuhi saudara. Ini kan karena kekotoran hati. Ini kata Ibn Atha al-Sakandari seperti cermin begitu. Bagaimana bisa menyala hatimu? Kalau hatimu masih selalu dengan dunia, dunia maksudnya mencintai dunia, mengejar dunia, selalu yang ada di hatinya dunia, dunia, dunia. Memang kita di dunia dan orang boleh memiliki dunia, disebabkan nanti bab masalah hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta kepada dunia itu bagaimana menghancurkan semuanya. Kenapa kok kakak beradik berebutan waris itu? Karena cinta kepada dunia. Kalau di hatinya tidak ada cinta dunia, enggak sampai seperti itu. Kalau hanya sekedar kebutuhan kepada dunia, lalu dia lebih cinta kepada akhirat, sederhana, dia bisa bersabar. Dan begitu mudahnya untuk memberi kepada yang lainnya. Tapi lihat kalau sudah hatinya kotor, tertutup dengan dunia yang gelap tadi, lihat, tidak bisa menyala. Sehingga tidak bisa melihat kebenaran, enggak ngerti kalau itu adiknya. Berantem, gulet, enggak tegur siapa. Bahkan enggak ngerti kalau itu ibunya, enggak ngerti kalau itu anaknya, enggak ngerti kalau itu tetangga yang baik dengannya, enggak ngerti balas budi, busuk hatinya. Karena apa? Hatinya sudah ditutup dengan dunia sehingga seperti cermin yang enggak bisa menyala. Karena apa? Hatinya menghadap kepada dunia yang kelihatan gelapnya dunia. Ini. Am kaifa yarhal ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana seorang akan menuju kepada Allah sementara dia masih terikat dengan syahwat dirinya? Syahwat rendah. Bagaimana sampai kepada Allah? Jadi kalau orang ingin sampai kepada Allah, dia harus bisa melepas syahwatnya. Syahwat hawa nafsu. Kalau dia masih menuruti hawa nafsunya, maka enggak mungkin sampai kepada Allah karena dia masih diikat dengan hawa nafsunya. Sehingga di sana ada makna mujahadah, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu selalu an-nafs ammarah bisu, namanya nafsu selalu mengajak kepada kebaikan. Jadi kita mengajak ke kejelekan, kehinaan. Maka kita harus selalu memerangi hawa nafsu, mencurigai hawa nafsu. Sehingga namanya nafsu itu ammarah bisu, mengajak kepada kekejian, kejelekan. Maka perlu nanti kita selalu mencurigai hawa nafsu ini. Bahkan di saat bersedekah pun kita curigai hawa nafsu. Ini seruan hati kecil, hati yang bersih menyala, atau seruan hawa nafsu yang sudah bersekongkol dengan hati yang busuk tadi, perlu dicurigai. Sehingga agar selamat kita, kamu mau sedekah untuk apa? Dirimu sedekah karena Allah atau karena pengen disanjung orang? Itu ada calon mertua atau ada siapa di situ, atau ada muridmu biar kamu dibilang sebagai ustadz yang dermawan apa? Ayo, karena apa kamu sedekah ini? Coba. Nah, ini hawa nafsu. Harus curigai terus. Sehingga di saat dia bersedekah, karena Allah. Bukan karena aku pamer, bukan karena aku ingin disanjung, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Terus begitu. Dalam segala kebaikan, karena terus hawa nafsu ini yang ada di dalam diri kita ini betul-betul kejam. Jahat ngajak selalu kepada kejahatan. sehingga akhbath min sab'ina syaitana dikatakan lebih kecil daripada 70 syaitan. Sehingga ammaro bisu dikatakan nafsal ammaro bisu, namanya hawa nafsu selalu mengajak kepada kekejian. Lalu bagaimana diperangi? Sehingga kalau diperangi nanti menjadi lawwamah, dari istilah nafsu lawwamah. Lawwamah itu adalah bagaimana kita selalu mencurigai hawa nafsu kita terus. Kalau sudah kita curigai hawa nafsu, kalau menginginkan apa-apa, kita perlu kontrol. Kamu melakukan kebaikan karena apa? Kamu melakukan apa? Segala sesuatu yang akan dilakukan oleh dirinya, selalu dia mengontrol, ini adalah menuruti seruan hawa nafsu atau karena seruan hati kecil yang rindu kepada Allah. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Kerjaannya sama. Tapi dari pancaran hati yang tulus atau dari hawa nafsu yang menjerumuskan. Sampai hawa nafsu nanti tunduk menjadi hawa nafsu yang tenang. Diajak kepada kebaikan tenang. Maksiat jadi gak senang. Ini adalah proses nanti. Ini namanya mujahadah. Dan ini dilakukan para guru-guru mulia ahli tasawuf. Sehingga ada seseorang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Adalah masalah mujahadah. Sehingga termasuk diantaranya, ini termasuk dalam dunia tarbiyah. Ada suatu ketika ada seorang syekh, muridnya datang kepadanya. Ada seorang murid belajar, ternyata tidak suruh belajar. 6 bulan dia hanya suruh ngatur sandal sama mengut sampah. Dan mengut sampah pun tidak boleh dengan sapu, tapi harus dengan tangannya. Para santri pada bingung, bagaimana ini? Dia datang dari negeri yang jauh mau menuntut ilmu, ternyata sama sang syekh ini kok tidak diberi ilmu, malah suruh mengut sampah sama ngatur sandal. Setelah 6 bulan baru boleh masuk kelas. Ada yang bertanya, "Syekh, kenapa kok seperti ini? Kan sayang terbuang waktunya 6 bulan." Dijawab oleh seorang syekh, "Aku tahu dia itu adalah anaknya seorang tokoh alim besar di negerinya sana. Saya tidak ingin dia datang ke sini dengan kesombongannya. Maka sengaja aku habiskan, aku pangkas dulu kesombongannya. Kalau sudah hilang kesombongannya, layak dia untuk mendapatkan ilmu." Lihat, diperangi dulu hawa nafsunya itu yang mengajari sombong. Sehingga ini penting. Makanya dikatakan ilmu membersihkan hati, membersihkan kekotoran hawa nafsu dari hawa nafsu. Ini termasuk fardu ain di atas fardu ain. Bagaimana orang yang masih menuruti hawa nafsunya sampai kepada Allah? Ibadahnya pun bukan karena Allah kok. Ibadah hawa nafsu ada. Oh, orang pada enggak mau salat, coba salat. Ngapain gitu, bentak marah-marah gitu kan? Oh, ini pada orang enggak tahu ini, Mas. Apa ini? Katanya Islam, kata ini. Sampai bertentang-bertentang ke sana kemari ini. Termasuk Allahu Akbar pun bisa menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu. Bukan Allah. Imam Ali bin Abi Thalib suatu ketika lihat. Suatu ketika itu lagi berperang di medan laga, ada orang bahkan dari batin Amr ibn al-Wud atau siapa gitu, satu orang sudah mau dibunuh, sudah dipukul oleh Imam Ali dan tinggal nyembelih, tinggal menggal lehernya. Ternyata di saat mau dipenggal lehernya, si orang ini meludahi Imam. Di saat meludahi diri beliau, ternyata malah dilepas orang ini. Orang pada bingung, "Ya Ali, ini orang tinggal kau bunuh, kenapa kau biarkan?" Waktu tadi aku pegang dia, aku kejar dia, aku pengen membunuh dia karena Allah. Tapi setelah dia meludah kepadaku, aku marah. Aku tidak ingin membunuh dia dalam keadaan aku membela diriku. Aku tahan dulu. Sampai reda Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Baru setelah itu reda, baru datang dipenggal lehernya orang itu. Jadi hawa nafsu. Perangi hawa nafsu ini. Lah bagaimana sampai kepada Allah kalau dia masih menuruti hawa nafsunya? Mujahadah. Baik. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah? Bagaimana orang bisa sampai kepada Allah, keridhaan Allah di hadirat Allah? Wa huwa lam yatatahhar min janabati khafalatihi, sementara dia belum berusaha untuk membersihkan, untuk mandi besar. Yatatahhar, bersuci daripada janab kelalaiannya. Katanya pengen sampai kepada Allah. Rindu kepada Allah, ingin sampai ridha Allah, menjadi kekasih Allah. Tapi dia selalu di wilayah yang namanya ghaflah, lalai kepada Allah. Zikirnya tidak ada, bahkan zikirnya pun ternyata hanya di lesan saja. Hatinya tidak ingat kepada Allah, bagaimana engkau ingin sampai kepada Allah? Maka ini 4 yang disebut ini rentetan, semua harus diambil. Bagaimana ingin sampai kepada Allah? Tanyakan kepada dirimu sendiri, berapa kali kau ingat Allah? Maksudnya berapa kali kau menyebut nama Allah? Mungkin dia berkata, saya bisa menyebut nama Allah, la ilaha illallah 1000 kali. Baik, dari 1000 kali itu berapa kali kau ingat Allah? Bagaimana bisa sampai kepada Allah kalau kau tidak pernah menyebut nama Allah? Tidak pernah ingat Allah. Maka ghaflah, harus kita tinggalkan. Sehingga kalau orang sudah sampai kepada Allah, lihat, langkahnya selalu dengan Allah. Itulah yang menyebabkan berzikir kepada Allah. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, berdiri, duduk dalam keadaan baring, Allah, Allah. Maknanya ingat Allah ini adalah bukan sekedar berzikir, sehingga langkah-langkahnya itu menjadikan dia ingat Allah. Dia mau ngapain saja ingat Allah. Mau ngapain apa saja, dia bekerja harus ada hubungannya dengan Allah. Zikirnya maknanya lebih luas lagi, ingat Allah. Dia mau berdagang, selalu ingat Allah. Berjalan, ingat Allah. Sehingga karena dia berjalan ingat Allah, saya tidak boleh melihat yang haram, karena Allah melihatku. Berdagang, saya tidak boleh bohong, terus saya tidak boleh berbohong, karena apa? Allah melihatku. Dan dia selalu ingat Allah. Ketemu istrinya, ingat Allah. Aku harus menebar senyum kepadanya, memberikan kelembutan kepada istri. Mau zalim? Enggak bisa dong, karena dia ingat Allah. Bayangkan indahnya kalau orang selalu ingat Allah, maka dia akan selalu dengan Allah. Tapi kelalaian itu menjadikan kenapa seorang berbuat zalim dengan sesama, melakukan kemaksiatan. Iya, mungkin seorang melakukan kemaksiatan, tapi dia langsung sadar, ya, bersuci segera. Ini ya tathahhar. Ya tathahhar bersuci artinya, iya kamu lupa kepada Allah, iya kamu bermaksiat, iya kamu dosa, tapi hendaknya segera tathahhur, segera mensucikan dirimu, istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah. Nah ini, bagaimana seseorang bisa sampai kepada Allah kalau dia dikuasai, kalau dia masih di wilayah namanya wilayah lalai dan lupa kepada Allah. Maka para guru-guru mulia mengajari kita untuk bisa senantiasa berzikir, menyebut nama Allah. Berzikirlah ila Allah sebanyak-banyaknya, solawat sebanyak-banyaknya. Mulailah dari lidahmu dulu, baru setelah itu melatih kekhusyuan dengan hati. Kemudian setelah itu, zikirmu bukan sekedar di lisan dan di hati, tapi di perilakumu sekarang. Matamu yang kau lihat apa, Allah ridho atau tidak, yang kau dengar apa, kau melangkah kemana. Nah ini, itu ingat terus kepada Allah. Kemudian, am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana bisa memahami tentang sir sesuatu yang maknawi dari Allah? Bagaimana faham tentang keimanan, lezatnya iman? Bagaimana tentang ketakwaan, rasa takut karena Allah? Bagaimana cinta karena Allah? Orang bingung, gimana sih cinta karena Allah? Oh iya. Gimana cinta karena Allah? Bagaimana rindu karena Allah? Ini namanya asrar, sir. Adanya di dalam hati, tiba-tiba rindu kepada kebaikan. Bagaimana orang melakukan kebaikan kok bisa senang dan dengan penuh kegembiraan? Itu alasan. Bagaimana orang bisa faham itu semuanya? Jika wawalam yatub, dia belum pernah bertobat min hafawati, dari dosa-dosanya. Maka termasuk agar kita bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, kedekatan kepada Allah, nyaman dalam kebaikan, adalah kita harus selalu membiasakan bertobat dari dosa. Manusia bisa bersalah dan banyak salah, dan kita bersalah, semuanya berdosa. Siapa yang tidak berdosa dari kita? Hanya Nabi saja yang tidak berdosa. Dan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, kita berdosa. Tapi ketahuilah bahasanya, dengan bertobat akan menjadikan kita bersih. Dan setelah bersih, mudah kita untuk faham rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita rentet ya, ini dari bawah. Dosalah dosa. Dosa yang menjadikan kita tidak faham makna kemuliaan yang sesungguhnya. Dosa yang menjadikan kita tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Dosa yang menjadikan kita tidak bisa merasakan kelezatan iman. Maka mulailah ayo kita dengan bertobat. Baik. Setelah kita membiasakan bertobat, ini maknanya Pak, menyesali dosa-dosa. Dan terus ini kita nomor satukan. Di sini memang nomor yang terakhir. Tapi di sini adalah dari sini sumbernya. Disebutkan di yang keempat. Akan tapi kata Imam Haddad dalam kitab Adab Sulaikul Murid, kalau engkau ingin menuju Allah, maka hendaknya wilayah pertama yang kau masukkan adalah wilayah taubat. Karena engkau akan menuju ke zat yang mulia, bersihkan dirimu agar kau layak masuk wilayah kemuliaan. Taubat, menyesali dosa-dosa. Setelah kita bisa bertobat, menyesali dosa, membiasakan menyesali dosa, mengingat dosa-dosa. Karena dosa inilah yang menjadikan kita cepat lupa. Lupa kepada Allah, dosa, lihat. Dosa, mukadimah dosa. Zina, mukaddimah zina, menjadikan lupa kepada Allah. Bahkan menjadikan iman tertanggalkan, sampai dikatakan, lo sudah masuk maksiat. La yazina zina yasriku sariku hina yasriku wa mu'min. Wa la yazni zani hina yasni wa mu'min. Tidak ada orang mencuri, kecuali saat itu imannya ditanggalkan. Yang berzina pun begitu. Jadi dari dosa yang tidak pernah disesali, ditobati, orang tidak akan bisa ingat Allah secara sesungguhnya. Maka mulailah dari menyesali dosa, Kemudian setelah kita menyesali dosa, takut kepada Allah, setiap ada, mengingat kesalahan-kesalahan, baru kita akan melangkah wilayah selanjutnya, kita akan menjadi orang yang bisa meninggalkan ghafalat, tidak akan mudah lalai kepada Allah, sehingga selalu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah orang bisa selalu ingat kepada Allah, maka ketahuilah apa yang terjadi pada dirinya, asyahawat mudah diperangi. Dan kalau sudah dia bisa merangi syahwatnya, maka akan menyala hatinya. Dan hati yang menyala itulah yang bisa menerima kebenaran. Lihat, rindu kepada kebaikan, rindu kemuliaan, dan bersyukur atas karunia Allah, itulah hati yang bersih. Tapi kalau hatinya tidak bersih, hatinya tidak menyala, kebenaran yang difahami oleh akalnya pun tidak bermanfaat kepadanya. Alangkah banyaknya orang yang bisa mengerti dengan otaknya, tapi tidak bisa menjalankan. Karena apa? Hatinya tidak bisa menerima. Dan kita pun mungkin pernah mengalami yang seperti itu. Kita ngerti itu haram, tapi kenapa kita lakukan? Bukankah itu haram dan kita percaya Allah yang berfirman, Nabi yang melarang, tapi kenapa kita melakukannya? Tadi, hati kita belum bisa menyala. Kenapa hati bisa menyala? Kita belum biasa merangi syahwat hawa nafsu. Kita masih menuruti tontonan-tontonan seperti itu. Sehingga hati belum bisa menyala. Lah, kalau kita sudah syahwat seperti itu, lihat. Kalau sudah syahwat terus kita turuti terus, tidak pernah coba kita peperangi, maka mudah kita menjadi orang biasa lalai. Lihat. Kelalaian itu akan berkembang mulai dari lupa berzikir sampai sholat mundur-mundur. Ibadah mundur-mundur. Sampai meninggalkan ibadah. Dan setelah itu adalah sampai kepada dosa-dosa. Na'udzubillah. Habislah manusia. Kalau dia adalah dosa tidak pernah ditobati. Kemudian dia tidak pernah mencoba ingat kepada Allah dan tidak memerangi syahwat, hatinya gelap. Apa bedanya dia dengan binatang? Apa bedanya dengan binatang yang hina itu? Bahkan Allah lebih hina lagi, lebih kecil lagi. Inilah yang diajarkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, hatimu akan bersih jika engkau sudah bisa memerangi syahwatmu, dan engkau tidak akan bisa memerangi syahwatmu kecuali engkau membiasakan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, untuk bisa selalu ingat kepada Allah, hendaknya engkau mulai dengan biasa menyesali dosa-dosa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para ayahanda, para ibunda kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan daripada jamaah yang hadir, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah memasuki yang sudah masuk melalui sosial media. Yaitu yang pertama datangnya dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Buya, saya Teguh dari Cianjur. Saya mau bertanya, saya meminjamkan uang untuk modal usaha atau investasi sebesar 10 juta dengan ketentuan orang yang meminjamkan akan diberikan tiap bulannya laba 300 ribu. Itu hukumnya bagaimana, Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Meminjamkan duit 10 juta. Kemudian yang meminjamkan berjanji akan memberi tiap bulannya laba 300 ribu. 300 ribu. Baik. Ini bisa masuk bab riba, tapi bisa masuk dalam transaksi yang salah. Jadi kalau begini, kalau utangnya tetap 1 juta, apa? 10 juta. Utangnya tetap 10 juta. Kemudian setiap bulan dikasih 300, maka 300-nya itu mutlak riba, tambahannya. Jadi saya pinjam duit kepada Anda 10 juta. Utang 10 juta, nanti saya bayar 10 juta, enggak tahu kapan waktunya. Cuman setiap bulan saya kasih Anda 300. Maka ini adalah 300-nya riba dan haram menghantarkan ke neraka. Tapi kalau 300 ribunya itu adalah cicilan utang, ya sah-sah saja. Sampai dihitung berapa kali nanti sampai hitungannya kalau sudah 10 juta sudah beres. Ini. Jadi kalau begitu sah. Jadi saya pinjam 10 juta kepadamu. Oke, terus ya saya bayar 300 ribu deh per bulan. 300 itu sebagai apa? Cicilan utang sah. Baik. Ada bentuk ketiga adalah apa? Saya beri keuntungan 300. Dipastikan dia pasti untung. Ini orang paling sombong. Dulu Anda tidak tahu usaha bisnis, saya sudah kami ingatkan. Usaha bisnis kalau Anda menitipkan duit misalnya 50 juta, Anda bisa dapat berapa puluh juta. Ini kok kayak lebih hebat dari Allah, memastikan dia pasti untung. Enggak boleh begitu. Dalam Islam tidak sah yang demikian itu. Itu kurang ajar kepada Allah. Misalnya apa? Saya bilang, Anda invest ke saya 10 juta, 10 juta. Setiap bulan saya kasih 1 juta. Baik, ini adalah saya mendahului Allah seolah-olah saya pasti beruntung, saya berhasil. Wah, hebat. Makanya nyungsep orang itu biasanya tuh. Dan kenyataannya betul, usaha itu nyungsep, enggak tahu di mana sekarang itu. Hah? Enggak boleh seperti itu. Anda mendahului Allah seolah-olah Anda lebih hebat dari Allah. Yang benar adalah kalau memang nanti kerja sama adalah saya yang Anda yang punya uang, saya mengerjakannya. Maka namanya bagi hasilnya, yang dibagi hasilnya. Boleh Anda 30% dari hasil, boleh. Anda menitip sesuai dengan kesepakatan tentunya. Ayo invest ke kami. Berapa? 10 juta, 10 juta, 10 juta. Oke lah, Anda 10 juta dengan saya. Anggap saja 10 juta, enggak usah gede-gede. 10 juta saya membuat warung deh. Terus gimana bagi hasilnya? Bagi hasilnya adalah dari keuntungan. Berapa persen dari keuntungan? Untuk Anda 40, untuk saya 60. Boleh. Untuk Anda 30%? Bukan angka uangnya, bukan. Jadi persenan dari keuntungannya. Nah, jadi kalau ada untung besar, Anda dapat besar, saya dapat besar. Kalau bangkrut, nyungsep, Anda rugi modal, saya rugi tenaga. Sama-sama dong. Tapi tadi yang sombong tadi, setiap bulan pasti saya kasih 1 juta. Waduh, seolah-olah dia kayak Tuhan saja bisa ngatur pasti untung. Giliran bangkrut mau kemana dia? Ah. Jadi tidak dibenarkan kalau Anda kerjasama titip uang ke seseorang langsung diberi angkanya. Tapi tidak begitu, akan tapi berapa persen dari untungnya. Boleh 10% dari keuntungan atau 20% dari keuntungan, itu transaksi yang benar. Jadi ada 3 model ya. Yang pertama adalah salah, yang salah yaitu riba. Yang kedua benar sebagai cicilan utang. Yang ketiga adalah kerjasama yang salah. Dan itu mendahului Allah dan kurang ajar itu. Baik, tidak dibenarkan yang demikian itu. Yang ketiga. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya, saya mempunyai suami yang suka melihat video-video perempuan tanpa busana. Bagaimana cara saya menegurnya, Buya? Terima kasih. Menegur ya, mungkin kita akan mengingatkan saja bagaimana hukumnya melihat-melihat seperti itu. Jadi secara syar'i dan secara nafsi, secara syariat dan secara psikologi. Secara syariat adalah tidak dibenarkan membangkitkan syahwat, dan itu merusak kejiwaan seseorang. Jangan percaya dengan fatwa picisan kalau suami istri nonton film porno nanti bangkit syahwat. Itu adalah kegilaan. Karena apa? Dia bangkit syahwat bukan karena istrinya, tapi bangkit syahwat karena yang ditonton. Dan itu adalah film. Dan film adalah peran. Dan gambar-gambar, dan itu akan menjadikan orang itu melanglang dengan khayalannya. Dan na'udzubillah, efeknya sangat luar biasa besar akan kembali kepada yang ada di rumah. Karena apa? Yang dimiliki tidak seperti yang ada di sana. Sehingga dia tidak akan puas sampai kapanpun. Rendah orang itu nanti pada akhirnya. Sehingga tidak akan puas dengan istrinya, tidak akan puas dengan suaminya. Ini kebodohan. Sementara Al-Quran sudah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman itu agar menutup matanya. Sebab apa? Dengan mata yang jelalatan melihat ini itu. Sehingga dia tidak akan menemukan sesuatu yang betul-betul memuaskan. Karena apa? Adanya di alam khayalnya, apalagi film. Kalau film itu adalah peran, akhirnya sampai suatu ketika ada seorang perempuan, Buya, gara-gara saya nonton, saya harus melayani suami saya dengan cara begini, begitu, begini, begitu. Masya Allah, adalah kehinaan. Dan ketahuilah bahwasanya dengan menjaga mata kita, menjaga hati kita, maka ketahuilah Allah akan memberikan keindahan yang luar biasa dengan yang halal yang ada dengan kita. Tapi kalau kita biasa dengan jelatan, Masya Allah, sampai suatu ketika ada seorang bapak, seorang laki-laki berkata, saya itu tidak bisa, Buya, berhubungan dengan istri saya kecuali setelah saya nonton film kotor. Saya pikir istrinya memang istri-istri yang modelnya model apa gitu. Akhirnya saya pengen lihat, datang ke sini, datang ajib. Istrinya adalah manusia normal. Dan wanita yang mohon maaf bisa dibilang dia juga cantik. Kenapa kok sampai tidak bisa bangkit syahwat? Karena kebiasaan busuk buruknya itu. Maka itu bahayanya bukan urusan syariat saja. Secara syariat adalah haram, secara psikologi dia akan merusak. Sehingga dia tidak akan puas dengan yang dimiliki yang halal itu. Dan terus melanglang. Terus kena semari, Masya Allah. Apalagi sedang lihat mungkin ya model begini, model begitu. Orang begini, orang begitu. Ah, lihat. Sehingga apa? Aduh, nasib benar dia, saya punya istri kayak begitu, na'udzubillah. Nah, jangankan kok yang sampai derajat buka aurat dalam gambarnya. Kalau orang biasa membuka mata jelalatan ke sana kemari, masya Allah. Jelalatan ke sana kemari, lihat. Itu pun akan merusak keindahan di rumah. Karena apa? Kalau orang di pinggir jalan itu kan selalu dilihat di saat dia sudah dandan rapi, sementara istrinya akan kelihatan 24 jam. Macam-macam model ini, model itu. Gara-gara mata jelalatan tersiksalah dia. Dengar Al-Qur'an kulimuinina ghuddu min absarihin, tutup mata. Dan kullul mu'minati, para wanita pun yaghuddna min absarihinna. Jangan lakukan nonton di rumah biarpun dengan suami, bukan suatu yang baik. Secara syariat, secara kejiwaan, secara akhlak tidak pantas. Kalau Anda perempuan, Anda seorang ibu yang punya rasa malu, terhormat, kira-kira pantas enggak kalau ibu lagi nonton film porno kelihatan sama anak? Pasti malu, karena akhlak tidak baik itu. Sudahlah, jangan dengar fatwa pisisan sebagian ustaz yang dia punya hobi. Kalau ada seorang ustaz punya hobi, jangan disebarkan ke orang, jangan rusak umat. Istighfar sendiri sana. Yang jadi masalah kadang masuk dalam dunia fatwa. Kita pernah mendengar suatu fatwa, kalau untuk suami istri enggak apa-apa. Pikir kalau ngomong itu, kalau buat suami istri enggak apa-apa. Ini berbahaya sekali. Sehingga banyak keretakan-keretakan gara-gara semacam itu. Sehingga seorang suami dewa menuntut istrinya harus begini, begitu, begini, begitu. Yang punya istri begini, pengen begini. Ah, yang perempuan juga demikian. Ah, suamiku tidak memenuhi kebutuhan saya. Karena apa? Suamiku tidak begini. Rusak semuanya. Dan sebab kehancuran nanti pada rumah tangga pada akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Anda ini masalahnya ya. Masalah cara nasihatinya. Wanu gak gampang nasihatinya. Nasihati tidak mudah. Nasihati adalah dengan diajar ke rasa takut kepada Allah. Dekatkan dengan ulama. Kalau Anda nasihati sendiri biasa. Kalau suami istri nasihati itu enggak gampang. Anda dekatkan pada ulama. Yang ulama soleh. Ini yang jadi masalah kalau ternyata suami Anda berguru dengan ustaz begitu. Kan kacau. Kata ustaz enggak apa-apa. Wah, berantem nanti. Kasihkan rekaman ini, insyaallah nyampe kepadanya, insyaallah. Sampaikan ini rekaman ini biar dengar. Ini demikian baikkan di akhirat nanti wahai hamba-hamba Allah. Kalau mungkin ada orang yang pernah biasa nonton dan sebagainya, itu hendaknya bertahan, perlahan untuk menarik diri. Dan itu kecanduan, saya membaca buku bahasanya itu kecanduan. Sehingga orang yang capek sekalipun katanya, kalau sudah nonton itu bisa sampai pagi gak tidur. Padahal gak ada yang dicari. Dan mungkin dia sudah menemukan kepuasan, sudah gak bisa ngapain. Bahkan mungkin, mohon maaf, dia sudah gak terangsang lagi saat itu, tapi masih terus mengikuti. Belajar 1 jam capek, tapi kalau sudah nonton itu katanya sampai pagi pun tidak kerasa, na'udzubillah. Lihat, lebih daripada candu-candu itu. Takutlah kepada Allah, ya hamba Allah. Jaga matamu akan semakin indah apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi kalau kau umbar matamu, Allah akan uji dengan ketidakpuasan. Dan itulah siksa yang halus, tapi benar-benar siksa, na'udzubillah. Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, bagaimana caranya dapat pasangan yang soleh dan bagaimana cara menilai seorang pria itu soleh atau tidaknya? Sebab ketika lelaki mendekati saya, semuanya bersikap baik dan seakan-akan agamanya sangat tinggi. Saya takut mereka hanya pura-pura baik dan alim, jadi tidak ketahuan borok-boroknya, hanya ingin mendekati saya saja. Bagaimana penjelasannya, Buya? Baik. Untuk tahu seseorang itu baik atau tidak, jangan bertanya dong kepadanya. Enggak ada orang ngaku. Bahkan dia mandi seminggu sekali pun enggak mau ngaku dia. Jadi kalau pengen tahu seseorang, ikut petunjuk Nabi, kirim utusan. Jika engkau seorang perempuan, engkau seorang wanita, ingin kenal seorang laki-laki secara sesungguhnya, kirim adik laki-lakimu suruh nginep seminggu saja dengan dia, sudah tahu kebiasaannya nanti. Kalau kau ingin tahu seseorang, tanyakan siapa sahabatnya, berteman dengan siapa, begitu. Jangan secara langsung, Anda dibohongi. Oh, bajunya aja minjem kok itu. Motornya minjem, baju minjem, parfumnya pun nebeng, macam-macam. Kalau sudah dalam irama merayu itu bohong itu. Jangan percaya. Rayuan gombal, tidak berlaku. Jadi kalau Anda ingin tahu seseorang, inilah makanya pacaran itu adalah bohong, saling membohongi. Tidak ada orang pacaran blak-blakan begitu. Itu jarang mandi, hanya waktu ngapel saja mandi itu.

Ini adalah orang bingung nih. Nanti ada uang nafkah, uang belanja, uang kesepian, uang sih. Hah? Ini model wanita apa gitu itu? Uang nafkah, uang belanja, solehah. Bingung nanti punya istri nanti, uang kesepian. Uang denger lagi. Suaminya transaksi uang denger nanti, Bang. Aduh, ini model apa ini? Uang nafkah ya uang belanja, solehah. Allah, suamimu memberikan nafkah kepadamu ya uang belanja. Ini mau tambah-tambah hitung-hitung nanti. Insyaallah paham ya. Kemudian sebagai wanita yang solehah itu akan bisa mencukup-cukupkan apa yang diberikan oleh sang suami. Bahkan kami punya guru yang mulia. Ini bercerita di hadapan kami sendiri waktu itu. Guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Bahrun itu bercerita bahwasanya istri beliau adalah ustazah, guru mulia kami. Masih hidup sampai hari ini, semoga panjang umur. Abu Habib Hasan cerita bahwasanya begini. Menyanjung istrinya, istri soleh. Bagaimana kalau ada seorang suami ridho dengan istrinya, pasti itu ahli surga di atas bumi. Cerita waktu di Yaman gitu. Saya itu ngasih uang itu juga tidak berlebihan, ya pas-pasan saja. Cuman herannya setiap saya butuh, itu tiba-tiba punya tabungan. Ada inilah istri itu seperti itu. Jadi beliau itu cerita. Jadi saya itu ngasih juga tidak banyak, hanya kadang-kadang seberapa, bahkan mungkin kurang. Tapi sebagai istri yang soleha, ternyata masih bisa nyisihkan ini. Tiba-tiba di saat butuh pondok, butuh ini, gaji guru, tiba-tiba ada aja. Saya bingung, lah inilah istri soleha. Jangan semua dihitung, sampai belanja saja di... Tadi saya belanja sendiri loh bang, nambah 4.000 rupiah. Ini sih, uang belanja ada uang ini, uang nafkah. Tidak seperti ya wanita soleha, apa yang diberikan oleh suamimu, cukup-cukupkan. Cukup-cukupkan. Ya ini, sebisa mungkin. Kalau ternyata kurang ya, bagaimana cara ngaturnya saja dong, cara belanjanya. Adapun nafkah itu, nafkah wajib adalah yang bisa menegakkan punggungmu, artinya makan cukup untukmu. Kalau ada bahasanya, musir bagi orang yang cukup uang adalah dua mud, dua genggam. Bajunya yang bisa dipakai, tempat tidur yang penting terhormat sesuai dengan keadaan orang tersebut. Itu saja sebetulnya. Tambahannya adalah ini adalah bentuk daripada penghormatan seorang suami. Tapi di sisi lain, ya, di saat suami memberikan penghormatan, maka seorang istri menjadi melayani suami dengan berlebihan. Dan baik, saya masukkan langsung aja kaidah yang sangat luar biasa, indah, yaitu jangan banyak menuntut deh, lakukan kewajibanmu, selesai. Menuntut. Apalagi di gajinya mencukupi uang apa tadi? Uang belanjanya. Alhamdulillah, berarti cukup dong, pas. Tapi kalau cukup itu bukan langsung dihabiskan, itu kan bukan proyek ini. Jadi jangan langsung dihabiskan, kalau ya nyisihkan itulah ya. Disisihkan, nabung dan seterusnya. Baik, itu saja. Jadi bukan enggak ada harus uang ini, uang itu. Jadi uang belanja, uang nafkah. Artinya intinya sebagai seorang suami dia punya kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, untuk makannya, untuk tempat tinggal dan lainnya. Dan bagi seorang istri pandai enggaknya. Istri yang cerdas bukan istri konsumtif. Memang betul layani suami luar biasa, tapi semuanya nasinya beli. Setiap akhir bulan bangkrut terus suaminya ini kan. Beli, enggak mau masak. Nasi, wah makannya mahal-mahal lagi. Waduh. Dipikir menghormati sang suami. Menghormati sang suami ini adalah diantaranya adalah cara memuliakan suami, menghormati sang suami adalah bagaimana Anda menghemat di dalam rumah tangga Anda. Jangan menjadi perempuan yang tidak cerdas. Semua yang diberikan langsung habis. Semua berikan langsung habis. Mana kelebihanmu sebagai seorang istri yang akan membantu kepada suami? Agar suamimu ridho seperti yang kita ceritakan tadi. Masya Allah luar biasa. Di saat akhir bulan atau saat hajat punya tabungan. Dan itu tidak diketahui sang suami. Dan tidak mengambil duitnya sang suami. Dari uang belanja, yang sekaligus uang nafkah tadi, uang belanja yang disisihkan. Itulah kecerdasan seorang wanita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Buya mau nanya tentang hukum sholat tahiyatul masjid di antara hukum sholat tahiyatul masjid saat antara setelah asar hingga azan maghrib, Buya. Soalnya pernah baca itu katanya itu menyerupai dari penyembah matahari, ya, Buya. Baik. Terima kasih. Baik. Ada yang kedua? Satu aja. Masih ada yang lain. Nah. Ada waktu yang diharamkan kita untuk melakukan sholat sunnah. Waktu yang diharamkan kita melakukan sholat sunnah ada tiga. Yang pertama di atas, di saat matahari di atas kepala kita, namanya waktu istiwa. Yang kedua adalah setelah sholat asar. Yang ketiga adalah setelah sholat subuh. Itu adalah waktu yang diharamkan kita melakukan sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah apa sih yang diharamkan saat itu? Ini tidak semua sholat sunnah yang diharamkan saat itu. Ini kesalahpahaman dalam mengaji, jadi repot nanti sebagian orang. Yang diharamkan di tiga waktu tersebut adalah hanya dua sholat, selebihnya Anda boleh melakukan saat itu. Apa dua sholat itu? Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak terikat dengan waktu. Mutlak tidak terikat dengan waktu. Nah, ada sholat yang terikat dengan waktu ya. Qobliyah, ba'diyah, ya kan? Sholat witir malam. Sholat duha kapan? Waktu duha. Ada sholat mutlak. Sholat dua rakaat, empat, delapan. Seperti ini saya lihat. Bukan sholat duha, bukan witir, bukan ini. Saya langsung sholat usolli. Aku sholat dua rakaat. Allahu Akbar. Namanya sholat mutlak. Boleh Anda lakukan saat ini. Boleh nanti dua jam lagi. Boleh lima jam lagi. Boleh besok siang. Boleh Anda lakukan setelah duhur. Yang penting sholat mutlak ini jangan dilakukan di tiga waktu tersebut. Jangan setelah asar. Jangan setelah sholat subuh. Jangan setelah sholat asar. Jangan setelah sholat subuh. Dan jangan waktu istiwa. Istiwa itu hampir tidak pernah dibahas. Karena apa? Istiwa itu hanya satu detik saja. Hampir tidak bisa orang melakukannya ini. Ya, susah. Baik. Ya, sholat yang kedua adalah sholat yang sebabnya adalah mutaakhir. Jadi sholat itu ada karena sebab. Ada yang sebabnya mendahului. Ada sebabnya mengiringi, ada yang sebabnya nyusul. Sholat yang sebabnya mendahului, contohnya sholat wudhu. Anda habis wudhu disunahkan melakukan sholat sunnah. Wudhu namanya sholat wudhu. Jadi kalau Anda berwudhu, lihat. Hadis sahih dan ini sunnah. Kalau kita habis melakukan wudhu, kita sunnah untuk melakukan sholat dua rakaat. Berarti sebabnya mendahului. Wudhu dulu baru sholat. Ada sholat yang mengiringi, bareng, namanya tahiyatul masjid. Jadi bersama masuknya kita ke masjid, saat itu kita sunnah untuk melakukan sholat dua rakaat. Tapi kalau sudah duduk berlama-lama di masjid, enggak sunat sholatnya. Atau di luar masjid juga belum sunnah, kalau belum masuk. Kapan kita masuk, maka itu sholat itu sunnah. Kita melakukan namanya sholat tahiyatul masjid. Ada yang sebabnya nyusul di belakang. Yang sebabnya nyusul di belakang ini adalah contoh sholat sunnah umroh. Jadi kalau Anda umroh, semoga yang lain yang belum umroh bisa umroh. Jadi kalau kita umroh nanti misalnya Anda di masjid Siti Aisyah di Tan'im. Jadi Anda mandi-mandi sunnah. Setelah mandi sunnah Anda masuk ke masjid Siti Aisyah. Setelah Anda masuk ke masjid Siti Aisyah Anda melakukan sholat dua rakaat. Sholatnya dua rakaat, sholat sunnah umroh. Umrohnya bukan sekarang. Baru setelah sholat dua rakaat Anda keluar, di tapal batas Anda niat. Coba, umroh dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Berarti sebabnya adalah di belakang. Mendahului sholatnya, mendahului sebabnya. Sholat dulu baru umroh. Tapi kalau wudhu, wudhu dulu baru sholat. Tahiyatul masjid, bareng bersama maksudnya. Baik. Dari tiga sholat ini, yang haram hanya yang terakhir tadi. Yang terakhir itu adalah, kalau kita umroh, ternyata habis sholat asar, kemudian kita mandi umroh, maka tidak usah sholat sunnah umroh, karena sebabnya di belakang. Tapi yang sebabnya di depan dan di bareng itu boleh. Anda habis sholat asar, tatonya pengen ke haman ke toilet, habis sholat asar berjamaah, pengen ke toilet, ngambil air wudhu, disunahkan Anda sholat sunnah wudhu. Waktu Anda dari rumah sudah sholat asar, ke masjid menghadir majelis, tatanya belum mulai pengajiannya, Anda masuk masjid, sunnah tahiyatul masjid, biarpun setelah sholat asar. Jadi yang diharamkan cuma dua, sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah yang sebabnya adalah di belakang. Qada cuman, qada duhur, qada asar, qada maghrib, saya punya utang sholat isya, ingat setelah asar. Setelah asar, ya Allah, saya semalam ketiduran belum sholat isya. Namanya sholat qadha. Coba, antara meninggalkannya, utangnya sama bayarnya duluan mana? Utang dulu, berarti sebabnya mendului atau belakang? Dului, berarti kalau sebabnya mendului boleh enggak setelah asar? Boleh, sudah, rumusnya jelas. Nah, ya sudah, pusing, sudah. Berarti qadha habis asar boleh. Yang mengatakan tidak boleh suruh ngaji dulu nanti, kan begitu. Nah, ini, jadi bukan semuanya. Cuman karena kadang-kadang baca kitab Safinatun Najah kan masih matan global. Ada diharamkan sholat sunnah di 5 waktu. Diringkas menjadi 3 waktu, langsung ditutup. Haram, haram, nyalain orang. Maka Anda nanti tidak usah kaget. Waktu Anda umroh, nah ini kemudian. Kemudian, setelah itu, dari sholat yang diharamkan tadi, menjadi tidak haram kalau Anda di Makkah, di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram tidak ada sholat haram. Jadi yang haram tadi hanya di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram tidak ada haram. Anda habis sholat subuh, ada waktu sholat. Tapi Anda jangan kaget, nanti pasti ada yang melarang, haram, haram. Oh iya. Karena yang umroh di sana kan tidak semuanya ustaz. Ada yang seperti yang bertanya tadi kan, belum ngerti itu juga ada umroh nanti di sana, kan gitu. Bahkan yang salah paham juga ada. Maka Anda kalau sholat waktu itu dimarahi nanti, ada yang marahi. Dan memang ada madhab lain yang seperti itu, tapi dalam madhab Imam Syafi'i sangat jelas. Bahkan Nabi SAW dalam hadis sahih, Nabi pernah melakukan sholat sunnah ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Hadis sahih, Nabi pernah melakukan sholat ba'diyah zuhur setelah asar. Ditanya, ini sholat apa ya Rasulullah? Hatani, ini 2 sholat yang aku tidak lakukan waktu ba'diyah zuhur karena kedatangan tamu. Jadi waktu zuhur, setelah sholat zuhur, Nabi kedatangan tamu. Karena kedatangan tamu tidak sempat melakukan ba'diyah zuhur. Kemudian setelah itu Nabi melakukannya kapan? Setelah asar. Jelas saya? Jelas. Yang diharamkan cuma 2. Sholat sunat mutlak sama sholat sunnah yang sebabnya adalah menyusul di belakang. Baik, wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya, semoga Buya dan keluarga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buya mau bertanya, bagaimana kalau kita sudah terlanjur membeli barang itu hasil curian? Haris, hasil curian. Tapi sebelumnya kita tidak tahu itu barang hasil curian. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam transaksi jual beli itu beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu dituntut 2 hal. Dugaan, dhannul mukallafi wa haqiqatul amri. Kalau ibadah itu dituntut 2. Yang pertama adalah kita harus menduga itu benar dan pada hakikatnya adalah benar. Contoh sholat duhur. Sholat duhur baru sah kalau sudah masuk waktu. Maka kalau Anda ingin sholat duhur, Anda harus menduga waktu sudah masuk. Dan hakikatnya memang sudah masuk. Kalau Anda menduga waktu masuk, kok belum masuk waktu, tidak sah. Contohnya, Anda tidur jam 9, bangun, ngelihat jam 1. Jam 1 duhur atau belum? Sudah duhur. Anda melakukan sholat, Anda menduga. Karena jam 1 adalah umumnya sudah duhur. Setelah Anda sholat, assalamualaikum, teman Anda tertawa, itu jam saya rubah tadi, masih jam 11. Nggak sah. Padahal waktu sholat tadi menduga, waktu zuhur. Ya kan? Nggak sah, karena apa? Dugaan ada, tapi hakikatnya tidak ada. Baik. Kemudian, ada yang hakikatnya ada, tapi nggak duga. Ada orang tidur. Setelah tidur langsung bangun. Kamu sholat apa? Sholat zuhur. Memang sudah masuk? Nggak tahu, wah nggak sah. Biarpun sholatnya jam 1:30, sudah duhur, tapi dia menduga. Tapi kalau urusan muamalah, harus hakikat amr. Hakikatnya. Kalau memang kita membeli barangnya orang yang bukan dimiliki, ya nggak sah. Kalau tahu, barang curian, bukan miliknya dia. Jadi kalau ada orang menjual bukan barangnya, kalau kita membeli transaksi tidak sah karena bukan miliknya. Kalau terbukti bukan miliknya. Tapi kalau ada orang mencuri, menjual ke saya, ada orang mencuri apa saja misalnya, mencuri sepeda dijual ke saya tidak tahu kalau ini barang curian, jualnya ke saya jam 12 siang, barang curian secara zahir tidak sah karena ini barang curian. Akan tetapi ternyata jam 11 itu yang punya sepeda sudah ngomong, ngasihkan sama pencuri tadi, pencuri ponakannya, Mina. Sudah ngomong, sepedaku yang ini saya kasihkan ponakan saya ya, saksikan. Oh iya. Atau mati bapaknya, atau mati orang itu dan dia mewarisinya. Lihat, secara zahir bukan miliknya kan, tapi hakikatnya miliknya sang pencuri, maka transaksi saya sah. Kenapa? Biarpun zahirnya adalah barang curian, tapi hakikatnya barang itu adalah miliknya. Tapi sebaliknya, biarpun kayaknya benar dia jualan ke saya, tapi kalau Anda tahu itu barang curian, ya tidak sah. Cuman pertanyaannya, dari mana Anda tahu kalau itu barang curian? Itu loh. Kalau hanya kayaknya kira-kira, enggak perlu ke sana. Kecuali dia setelah ngomong, Mbak, alhamdulillah curianku hari ini berhasil saya jual. Wah, batalin dong. Karena dia ngomong curiannya. Jadi kalau memang barang curian, tidak sah. Karena bukan miliknya. Karena kalau orang menjual sesuatu harus miliknya. Yang menjual bukan miliknya tidak sah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Baik, bismillah. Jangan lupa Majelis Al-Bahjah Kuningan Jumat malam Sabtu yang akan datang dengan kami di Masjid Syiarul Islam. Maulid Akbar bersama Al-Bahjah. Satu hati di Al-Bahjah hari Ahad 7 Rabiul Awal 26 November. Malam Cinta Rasul Ahad malam Senin 12 Rabiul Akhir 31 Desember. Dan kami ingatkan siapapun yang ingin berpartisipasi sangat terbuka program acara ini untuk semuanya, ingin membantu. Yang ingin bantu dengan apapun tenaganya, termasuk membantu dengan materi, tapi dengan catatan. Yang ingin membantu dengan materi hendaknya langsung ke tempatnya atau memberikan kepada orang yang Anda yakin dan percaya. Dan Al-Bahjah tidak pernah mengirim utusan atau orang yang keliling cari sumbangan untuk maulid Nabi atau pembangunan pondok atau untuk kurban. Jadi kalau ada orang datang kepada Anda, ini harus kami suarakan karena ini permohonan. Ini juga permohonan karena kami tidak pernah tahu kecuali orang pada lapor. Ini kami ingat-ingat, kami ulang-ulang. Ada orang datang pakai kopiah, foto dengan saya, kemudian datang ke rumahnya orang yang disuruh Buya Yahya sumbangan. Wah, ini. Ada ngasih kambing, ada ngasih duit, ada cerita saya ngasih 10 juta, ada ngasih ini, wah seneng banget itu malingnya. Maka kami sampaikan, kami tidak pernah menyuruh orang keliling atas nama Al-Bahjah untuk mencari dana perayaan maulid Nabi atau dana untuk pondok atau untuk daging korban atau apa saja. Enggak. Kalau Anda ingin membantu silahkan datang, atau ada stand-standnya di depan sana ada, Anda datang, atau rekening yang resmi dari pondok, bukan rekening orang yang ngasih tadi. Ya ini sama aja bohong nanti. Ini kok kayaknya sih serius, saya tidak mau nerima, mohon maaf Bu, astagfirullahaladzim, saya takut dosa, kirimkan rekening ini. Rekening dia juga. Memang maling semakin hebat, semakin cerdas, halus loh ya, hati-hati. Dia tidak mau ngambil, jangan diserahkan ke saya Bu, saya tidak mau, ini pesan Buya, tidak boleh saya terima, ke rekening ini saja ya. Kacau nanti. Rekening dia juga. Jadi ya, rekening resmi Al-Bahjah, jelas Anda datang ke sana, selesai. InsyaAllah. Baik, kemudian juga permohonan lagi. Apa nih ini? Pengadaan tempat parkirnya, kenopi. Untuk parkir kenopi, parkir. InsyaAllah Allah mengirim. Pendirian gedung Al-Bahjah TV. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu. Mobil operasional untuk radio. Kemarin dapur sudah dapat. Yang dapur sudah dapat orang ngirim, tapi saya belum lihat. Sudah dapat dikatain laporan, alhamdulillah sudah dapat mobil untuk dapur. Sekarang radionya ini, yang punya radio kurang doa kamu itu, ha? Ini anak-anak radio ini banyak doa. Bangun malam nanti biar cepat dah. Pokoknya doanya sederhana, ya Allah kirimkan ahli surga, ya Allah yang bisa ngasih mobil. Dan ada sih dana masuk katanya belum, insyaallah. Ini saja insyaallah ya. Ada lagi apa ini? Cukup insyaAllah. Khitanan masal. Daftaran guru tahfidzul Quran yang ada punya hafalan Quran dan ingin bergabung dengan kami, boleh untuk mendaftar untuk menjadi guru tahfidzul Quran, menghafal Quran insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa sursna wa la takhdhulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Ya Allah, hati kami ya Allah. Hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Bersihkan hati kami dari kekotorannya ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam, riak, sombong. Jadikan hati kami hati yang penuh cinta karenamu ya Allah. Hati yang selalu rindu kemuliaan di hadapanmu ya Allah. Hati yang penuh kasih kepada sesama kami. Hati yang mudah memaafkan ya Allah. Ya Allah, hati kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah daripada ya Allah terbelenggu oleh syahwat-syahwat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari syahwat-syahwat yang Kau benci ya Allah. Akan tapi kami mohon, mudahkan kami ya Allah dalam melampiaskan syahwat dengan cara yang Kau ridhoi ya Allah. Apakah syahwat mata kami atau telinga kami atau lidah kami, syahwat khusus kami semua ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jangan sampai mata kami melihat yang haram ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram ya Allah. Dan karena dosa-dosa mata ini, jangan Kau hukum kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampuni mata kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Telah banyak dosa yang dilihat oleh mata kami ya Allah. Jangan karena dosa ini ya Allah Kau hukum mata kami di dunia dan di akhirat. Kami mohon ampuni kami ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Mata kami ya Allah, kadang kami ya Allah melihat keharaman aurat, melihat sesuatu yang menjadikan sebab Kau murka di rumah, di jalan. Ya Allah, ya Allah, kami takut ya Allah, takut hukuman-Mu nanti ya Allah. Karena mata inilah ya Allah akan masuk ke hati kami sehingga hati kami semakin kotor ya Allah. Telinga kami ya Allah jauhkan dari mendengar sesuatu yang Kau murka ya Allah. Jaga telinga kami ya Allah, ampuni ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan hukum kami di dunia ya Allah, dan jangan hukum kami di akhirat ya Allah. Anggota tubuh kami jaga ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dan jadikan hati kami selalu ingat kepada-Mu ya Allah. Jadikan lisan kami lisan yang selalu bisa berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Dan jadikan anggota tubuh kami tidak bergerak kecuali karena-Mu ya Allah. Dalam irama mendapatkan keridhaan dari-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Jaga saudara-saudari kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Santri kami ya Allah. Jaga mereka semua. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, hingga kami tidak perlu lagi dengan yang haram. Yang halal ya Allah, yang halal ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa kami, dan jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan ya Allah, ketulusan dan keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Di dunia dan di akhirat ya Allah. Di dunia dan di akhirat ya Allah, untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada yang mendengar suara ini ya Allah atau menghadiri acara ini yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, kami mohon ganti dengan segala kebahagiaan dan kebaikan ya Allah. Jangan Kau beri, jangan sampai hati mereka membenci kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari